Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa min hadzal jahah wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah, 'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca kitab Ad-Da'wat Dawa yang ditulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, masih di dalam fasal adrar dzunub wal ma'asi, bahaya-bahaya dosa dan kemaksiatan. Telah kita baca sebelumnya nukilan-nukilan yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah di sebagiannya hadis dhaif secara sanad, akan tapi maknanya banyak syawahid hadis-hadis sahih yang mendukungnya. Sekali lagi, yang ingin beliau sampaikan di sini adalah ibrah, pelajaran bagi kita semua bagaimana efek buruk kemaksiatan, di mana memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan manusia di dunianya, terlebih bahayanya di akhiratnya kelak. Qala rahimahullah wa dzakara al-Humaydi an Sufyan ibnu Uyainah. Qala, beliau berkata, haddatsani Sufyan bin Sa'id bin Mis'ab, menghabarkan kepadaku Sufyan bin Sa'id dari Mis'ab rahimahullah, anna malakan umira an yaksifa biqaryah, bahwasanya malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menenggelamkan satu negeri. Faqal, maka malaikat ini berkata, ya Rob, ya Allah, inna fiha fulanan al-abid, sesungguhnya di dalam negeri tersebut ada fulan, ada seseorang yang ahli ibadah. Fa'auhallahu azza wa jal ilaih an bihi fabda', maka Allah mewahyukan azza wa jal kepadanya, ini kepada malaikat tersebut, mulailah engkau timpakan kepada abid tersebut. Fa innahu lam yatama'ar wajhuhu fiya sa'atan qat, karena sesungguhnya dia, seorang abid ini, tidak pernah berubah wajahnya menunjukkan kemarahan atas namaku sesaat pun. Ini hadis Israiliyat ya, khabar-khabar Israiliyat. Sekali lagi, sebagaimana yang telah lewat nukilan-nukilan di mana seorang ahli ibadah ada dalam suatu negeri, ini tidak bisa menghalangi adab Allah Subhanahu wa taala ketika seorang ahli ibadah tersebut hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya. Tidak ada ingkar mungkar dengan sekitarnya. Mengetahui syariat-syariat Allah dilanggar, diam seribu bahasa. Sekedar memikirkan ibadahnya dirinya sendiri. Maka hal ini masih memungkinkan azab Allah mengena kepada satu negeri yang demikian kondisinya. Tidak pernah marah ketika syariat Allah dilanggarnya, dilanggar oleh orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa. Qala rahimallah berikutnya, wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Wahab bin Munabbih. Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Wahab bin Munabbih rahimallah, qala, dia berkata, lamma asaba Dawud al-Khati'ah, ketika Dawud alaihissalam ditimpa satu musibah karena kesalahan yang beliau lakukan. Qala, maka beliau alaihissalam berkata, ya Rabbi, ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Qala, maka Allah menjawab, qad ghafartu halak, sungguh aku telah ampuni dosa kesalahanmu. Wa alzamtu 'araha bani Israil, dan aku timpakan aib dosa tersebut yang kau lakukan kepada bani Israil. Oh, maka Dawud alaihissalam berkata, ya kaifa wa antal hakamul 'adil la tadlimu ahada. Ya Allah, bagaimana mungkin Engkau zat yang maha bijaksana, maha adil, tidak pernah menzalimi hambamu sekalipun, satupun. Ana a'malu khati'at wa tulzimu 'arha ghairi. Aku yang melakukan dosa kesalahan, sedangkan engkau timpakan aib tersebut pada selainku. Fa'alhallahu ilaih, maka Allah pun mewahyukan kepadanya, Dawud alaihissalam, innaka lamma 'amiltal khati'ah lam yu'ajjilu 'alaika bil inkar. Sesungguhnya ketika engkau melakukan satu dosa kemaksiatan, tidak ada dari mereka kalangan Bani Israil yang kemudian bersegera melakukan ingkar munkar, mendiamkannya. Maka ini pun kisah Israiliyah dan disebutkan oleh ulama fihin nakal adanya kemungkaran di lafaz hadis ini. Ya. Ada kemungkaran di sisi syariat, ya. Di mana orang lain yang melakukan dosa, aibnya untuk yang lainnya. Si fulan melakukan dosa, aibnya ditimpakan orang lain. Maka ini tidak ada di dalam Islam, tidak ada dalam syariat Allah. Begitu pula tentang khabar yang menyebutkan kisah Nabiullah Dawud, maka ini berita yang mungkar yang demikian, sehingga diingkar oleh para ulama. Ibrah yang bisa diambil, yakni yang ingin beliau sampaikan bagaimana kemaksiatan itu bisa menimbulkan efek dampak negatif, azab iqab dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan hamba. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Anas bin Malik. Masih Ibnu Abi Dunya rahimahullah menyebutkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu dakhala 'ala Aisyah huwa wa rajulun akhar, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha, beliau dan seorang laki-laki yang lain. Faqala laha rajul, Maka laki-laki yang bersama Anas bin Malik radhiyallahu berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, hadithina 'anil zalzalah." Sebutkan, jelaskan kepada kami tentang zalzalah. Yani gempa bumi. Faqalat, maka beliau ummul mukminin pun radhiyallahu anha mengatakan, "Idza istataha zina az-zalzalah, terjadinya gempa bumi itu jika apa? Merebaknya perbuatan zina." Disenangnya perbuatan ini terjadi di mana-mana, merata, merajalela. Wa syaribul khamra, juga diminumnya khamr, minum-minuman keras pun merata, banyak terjadi di mana-mana. Wa dharabu bil ma'azif, banyak pula yang menggunakan alat musik. Warallahu fi sama'i, maka Allah pun murka di atas langitnya sana. Faqala lil ardh, maka Allah pun berfirman kepada al-ardh, kepada bumi, tuzalzili bihim, goncangkanlah bersama mereka. Yani memerintahkan kepada bumi supaya berguncang. Faintabu wa naza'u, jika mereka tobat, jika mereka menahan, yakni mencabut kemaksiatan, berhenti dari dosa dan kemaksiatan mereka, maka berhentilah. Wa illa haddimha 'alaihim, jika tidak mereka terus menerus di dalam perbuatan zina, minum-minuman keras, melakukan yakni menggunakan alat-alat musik, haddimha 'alaihim, hancurkan mereka. Qal ya ummul mukminin a'adzaban lahum, maka orang ini bertanya, wahai ummul mukminin, apakah mereka disiksa lantaran zina, khamr, musik-musik yang mereka lakukan? Karena tentunya di sana ada mukminin, muslimin. Di sekitar mereka bukan hanya pelaku dosa-dosa ini. A'adzabalahum. Qalat, bal mau'idatan wa rahmatan lil mukminin. Bahkan gempa bumi yang terjadi itu adalah mau'idzah wa rahmah lil mukminin, sebagai pelajaran, nasihat, sebagai rahmatan, kasih sayang Allah kepada orang-orang mukmin, supaya mukminin kembali segera introspeksi diri, muhasabah, di mana sekitar mereka banyak orang-orang yang melakukan dosa kemaksiatan, segera melakukan ingkar munkar semampu kemampuan ilmu mereka, bisa melakukan ingkar munkar paling rendahnya dengan hati-hati mereka. Tidak mampu, menjauhlah dari orang-orang yang demikian. Selamatkan diri-diri kalian. Wa nakalan wa adzaban wa suhtan al-kafirin, adapun bagi orang kafir, maka ini merupakan bencana, siksa dan murka Allah kepada mereka. Faqala Anas, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendengar kalimat ini dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma sami'tu hadisan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana ashuddu farahan bihi minni fi hadzal hadis." Tidaklah aku mendengar hadis setelah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuat gembira diriku melebihi habis ini? Qanifillah azanallahu ayakum. Demikian bahaya dosa-dosa diantaranya yang disebutkan dalam hadis ini apa? Zina, minuman keras, khamr, dan juga ma'azif, memakai menggunakan alat-alat musik. Tentang bahaya zina sudah telah lewat sekian hadis ayat kita sampaikan. Di antara peringatan Allah Subhanahu wa taala ayat yang lain untuk mempertegas betapa yang namanya dosa zina yang ini sudah masyaallah merebak di kalangan manusia, kita saksikan luar biasa di media-media berita-berita tentang terjadinya perzinahan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayatnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Baru mendekati ini sudah dilarang oleh Allah. Bukan wala taf'alu zina. Taqrabuz zina. Mendekati perbuatan zina ini saja sudah Allah peringatkan. Karena innahu kana fahisyah. Karena perbuatan zina, perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji. Keji dalam sudut pandang syariat, keji dalam pandang sudut akal manusia, bahkan fitrah manusia. Karena pelanggarannya nama zina ini, pelanggarannya terhadap kehormatan-kehormatan, baik terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dilanggar hak wanita tersebut, bahkan yang bersuami maupun sudah beristri, maka pelanggaran terhadap kehormatan hak suami maupun hak istri, merusak kesucian. Naudzubillah. Merusak hubungan rumah tangga orang, mencampur adukan nasab, dan sekian banyak adhrar, bahaya-bahaya kerusakan-kerusakannya zina. Sehingga hukumannya nanti luar biasa di akhirat. Dan ditetapkan hukum had kalau diterapkan syariat Islam, ada hukum hadnya. Ini bahayanya zina. Dan sebutkan oleh Allah, wasa asafila, dan sejelek-jelek jalan. Allah sudah mensyariatkan bagi yang ada kemampuan untuk menikah. Sehingga perkara-perkara yang menjadi wasilah ini sangat diperingatkan oleh Islam. Larangan khulwat, berduaan dengan orang yang bukan mahramnya, bukan muslim ya, mahramnya. Yakni tidak ada hubungan nasab yang sampai mengharapkan untuk dinikahi. Makanya bukan mahram namanya. Misanan, sepupu bahasa Indonesianya, ini juga sudah masuk bukan mahram, boleh untuk dinikahi sehingga dikatakan bukan mahram. Khulwat dengannya dilarang dalam Islam. Khulwat berduaan tidak boleh. Apalagi sampai pegangan. Nah, memandang saja, ya, memandang saja wanita yang bukan mahramnya juga dilarang. Semua, ya, bagaimana Islam adanya satu zariah menutup pintu celah-celah yang menuju ke arah ini, kejelekan, menuju zina. Karena semua berawal kan dari pandangan. kemudian syaitan akan bisikan ke fase berikutnya dan berikutnya. Tidak cukup memandang, pengen kenal. Tidak cukup setelah kenal, pengen ketemu. Tidak cukup itu, ketemu saja tidak ada rasanya, pengen pegang dan selanjutnya. Nauzubillah. Ya. Maka di sini semua wasilahnya itu ditutup oleh Islam, sehingga tidak boleh ya menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Bahkan Rasulullah sebutkan lebih baik apa? Ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi dibandingkan dia menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Maka itu lebih baik bagi dia. Dan ini semua wasilah-wasilah yang menuju zina. Allah juga sebutkan di antara celaan, ancaman perbuatan berikutnya, yaitu apa? Al-khamr. Insyaallah cukup terkait dengan bahaya zina ini ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya al-khamr, minuman keras, ini minuman yang memabukkan, sedikit maupun banyaknya haram, walaupun setetes bahasanya. Tapi kalau itu memabukkan, hukumnya sama dengan yang seliter, haram. Bukan kemudian kalau banyak lebih haram, yang sedikit boleh. Yang namanya khamr, minuman yang memabukkan, haram secara mutlak, sedikit maupun banyaknya. Wal maisir, begitu pula judi. Wal ansab, berhala. Wal azlam, mengundi nasib, dulu dilakukan dengan anak panah. Itu semua kata Allah rijsun, najis ya. Min amali syaitan, termasuk dari amaliyah syaitan. Maka jauhilah supaya engkau beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Menunjukkan khamr ini juga bukan perkara ringan. Telah disebutkan di awal-awal bagaimana ulama menjelaskan bahaya khamr yang menjadi induk dari segala kerusakan. Seorang anak sampai berani melakukan hubungan dengan ibunya, minta, disebutkan sesuatu, karena habis minum minuman keras, tidak sabar, karena menghilangkan akal. Karena sebab khamr, ya, seorang berani membunuh karena khamr dan kerusakan-kerusakan, dosa-dosa besar yang lainnya, ini karena khamr. Nauzubillah. Berikutnya yang ketiga yang disebutkan oleh hadis ini, yakni terkait dengan alat musik, ma'azif. Maka ini semangat dengan ayat yang Allah sebutkan, wa minan nasi man yashtari lahu al-hadith liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Dan ada di antara manusia yang membeli lahu al-hadith, yakni perkataan yang tidak berguna, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Maka terkait ayat inilah wal hadis, sekian mufassir menjelaskan di antaranya. Ya, ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, apa yang dimaksud dengan lah wal hadis ini? Maka kata beliau, al-ghina. Yani apa? Nyanyian. Ya. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa yuraddiduha thalatha marrat. Beliau bersumpah, ya, demi Allah, zat yang tidak ada ilah yang berhak untuk disembah melainkan Allah, sampai beliau ulang 3 kali. Yang dimaksud lah wal hadis adalah nyanyian, ya, musik-musikan. Ya. Maka hal ini terjadi sekarang di sekitar kita. Ketiganya bahkan na'udzubillah. Ya. Sehingga kita banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab-Nya yang merata. Karena Rasulullah pun sudah menghabarkan 100 tahun lebih yang lalu. Ya. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-khira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari umatku satu kaum yang menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah, al-khira, perzinahan, wal harira, sutra, ya, haram untuk laki-laki di dunia, halal untuk wanita. Wal khamra juga akan menghalalkan yang namanya minuman keras. Nauzubillah. Wal ma'azif, dan juga musik-musik dan nyanyian. Diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Maka semua imam mazhab ditanya terkait ma'azif, mereka sepakat, ya, bahwasanya ma'azif ini termasuk perkara yang batin, dan perkara yang batin tempatnya di neraka. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Khalifillah azami Allah wa iyyakum. Disebutkan pula hadis yang membuat kita merinding ketika mendengarnya. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu fi hadhil ummah au fi ummati. Akan terjadi di ummah ini atau pada umatku, rawinya syadz di sini, fi hadhil ummah atau fi ummati, khasfun au mashun au qadfun. Yakni adanya khasfun, gempa bumi, yakni ditenggelamkannya satu daerah, satu tempat di telat bumi. Dan ini nyata ada terjadi berapa tahun yang lalu, seperti di Palu, na'udzubillah, kita tahu beritanya, bumi ambles langsung berganti dengan bumi yang lain. Al-Mas'ud, atau dirubahnya menjadi wajah yang buruk seperti Yahudi dahulu. Al-Qadfun, atau dilempari batu. Dalam riwayat ini fi ahli qadr, yang menimpa pada orang-orang yang mengingkari takdir. Di lafaz yang lain disebutkan dalam riwayat Imran bin Husain, riwayat Imam Tirmidzi rahimallahu, faqala rajulun minal muslimin, ada seorang dari muslimin bertanya, wa mata dzak, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Oh, idza dhaharatil qiyam wal ma'azif wa syuribatil khumur. Itu semua terjadi, ya, khosaf maupun dirubahnya manusia ke dalam bentuk yang lain yang buruk, dilemparinya dengan batu. Idza dhuharatil qiyam, jika sudah, yakni nampak bermunculan al-qoyan, yakni penyanyi, ini tidak bermunculan lagi, ya. Wal-ma'azif, alat-alat musik, wasyuribatil khumur, dan diminumnya khomer-khomer, na'udzubillah. Maka kalau terjadi di sekitar kita hal-hal yang disebutkan oleh Rasul di sini, maka kita tidak heran, sudah diberitakan oleh Rasul SAW. Maka jangan kemudian kita memiliki argumen pendapat sebagaimana orang yang tidak paham tentang agama. Gempa bumi itu fenomena alam. Ya. Karena terjadinya lempengan, gesekan lempengan ini dalam lempeng itu, Masya Allah. Mereka bisa meneliti kalau sudah terjadi. Negeri sudah hancur lebur, baru di sini terjadi sekian Richter. Tapi itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab-sebabnya. Bahkan teknologi yang manusia sekarang capai itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka bisa menjapinya. Muslimin mukminin tidak kemudian ikut-ikutan ini fenomena alam. Ya. Karena terjadinya gesekan lempengan ini dengan lempengan itu. Tidak demikian. Ya. Segera rujuk inabah taubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan. Peringatan dari Allah atas dosa dan kemaksiatan hamba. Bukan sekedar fenomena alam yang terjadi. Nanti akan disebutkan bagaimana kondisi salaf menyikapi ini semua. Sehingga sangat kurang faedahnya ketika muslimin saling menginfokan tanggal sekian mau ada gerhana. Tidak ada salafnya demikian. Walaupun ini sudah ditentukan oleh orang-orang yang menelitinya. Itu semua ada tujuannya oleh Allah SWT. Lemah hikmah. Untuk menakuti-menakuti hambanya supaya kembali menyadari dosa-dosanya yang ia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Allah takdirkan tidak ada yang tanpa makna. Allah Maha Hakim. Banyak sekali hikmah di balik itu yang kita tidak tahu. Mukminin harus yakin terkait dengan apa? Perkara takdir Allah SWT sudah menjadi ketetapannya. Empat perkara yang harus kita pegang terkait dengan takdir Allah. Ya. Al-ilmu. Bahwasanya takdir itu tidak akan terjadi. Ya. Ataupun yang terjadi akan sedang telah. Ini di bawah ilmu Allah SWT. Allah mengetahuinya semua. Tidak ada yang terlepas terluput dari pengetahuan Allah SWT. Semua yang terjadi di alam semesta, gerak dan diamnya semuanya. Yang kedua Al-Kitabah. Semua yang terjadi fil kain di alam semesta ini tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan ini pun ada hikmahnya. Bukan kemudian kenapa harus ditulis. Banyak hikmah yang tidak kita ketahui. Al-Masyi'ah, semua yang terjadi pun di bawah kehendak Allah SWT. Tidak ada yang berjalan begitu saja. Terjadi tanpa Allah ketahui. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ulatul Qadariyah. Allah tidak tahu terjadinya sesuatu kecuali setelah terjadinya. Na'udzubillah. Ini Qadariyah yang tidak iman terhadap takdir. Wal khalqu, yang keempat, bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah semua ciptaan Allah, apapun itu, bahkan perbuatan hamba. Ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptaannya. Kalau mukmin mengimani ini semua, ya, maka tidak akan kemudian ikut-ikutan sebagaimana orang-orang kafir. Jadi segala bencana apapun yang terjadi, musibah dari Allah, bukan fenomena semata. Ya. Maka kita harus banyak membaca ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Peringatan Rasulullah diantaranya. Fa'inibillah azanillahu wa yakum. Berikutnya. Wa'alaikumullah. Wa dzakara ibnu Abi Dunya haditsan mursalan. Ibnu Abi Dunya juga menyebutkan hadis mursal, yakni sampai pada ucapan tabi'in, tidak sampai pada Rasulullah SAW. Ini hadis ini dhaif. innal ardo fazalzalat ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawadha yadahu alaiha. Sungguhnya pernah terjadi tazalzalat, yakni gempa bumi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun meletakkan tangan beliau di atas tanah. Summa qala, kemudian beliau bersabda, uskuni fa innahu lam ya'ni laka fa'tu. Tenang kau wahai bumi, sungguhnya belum saatnya bagimu untuk goncang, untuk hancur, belum saatnya. Summa tafada ila ashabihi, kemudian Rasulullah menoleh kepada para sahabatnya. Faqal inna rabbakum la yastatibukum fa'tibu. Sungguh Rabb kalian Allah SWT menegur kalian, maka segeralah bertobat, segeralah kembali kepada Allah SWT. Summa tazalzalat bin nas ala ahdi Umar ibn Khattab. Kemudian pernah pula terjadi gempa bumi di masa sahabat Umar ibn Khattab. Faqal, maka beliau pun berkata, ayuhan nas, ma kanat hadhi zalzalah illa ala syai'in ahdathtumuh. Wahai manusia, tidaklah gempa bumi ini terjadi melainkan karena dosa yang telah kalian kerjakan. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lain adat la usakinukum fiha abada. Kalau terjadi lagi gempa bumi, aku tidak mau tinggal bersama kalian lagi, kata Allah. Nah, tapi ya di sini doanya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang terjadinya gempa bumi di masa Rasulullah SAW, semuanya kata ulama tidak ada yang sahih. Baik. Nah, ini menunjukkan kemuliaan Allah kepada Rasulullah SAW. Baru terjadi yang di masanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah, wa fi manaqib Umar ibn Abi Dunya. Disebutkan pula di dalam manaqib, yakni ujian atau kelebihan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab Ibn Abi Dunya rahimahullah. Annal ardo tazalzalat ala ahdi Umar. Sungguh pernah terjadi gempa di zaman Umar ibn Khattab. Fadaraba yadahu alaiha, maka kemudian beliau meletakkan tangan beliau di atas tanah. Waqal, malaki malaki, ada apa denganmu? Mengapa engkau goncang wahai bumi? Amma innaha law kanatil qiyamah haddatsat akhbaraha. Adapun kalau goncangnya ini karena akan terjadinya kiamat, maka sungguh bumi akan mengabarkannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah falaisa fiha dira'un wala shibrun illa wa huwa yantif. Jika akan terjadi yaumul qiyamah, hari kiamat, maka tidaklah ada sehasta, tidak pula sejengkal dari bumi melainkan dia akan berbicara, akan menghabarkan kondisinya. Karena bumi termasuk satu dari saksi-saksi yang Allah berikan kemampuan untuk bicara nanti, ya. Mempersaksikan bagaimana amalan-amalan hamba, amalan-amalan manusia di atasnya, dan tidak ada yang didustakan. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan bumi mengeluarkan semua beban berat yang dikandungnya, maka manusia ketika itu saling bertanya, ada apa dengan bumi ini? Kenapa dia bergoncang? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maka di saat itu bumi mengkhabarkan khabarnya. Maka apa penjelasan ulama tentang ini, kata Syaikh Sa'di rahimahullah, ay syahida 'ala al-'amilin bima 'amilu 'ala dhahriha min khairin wa syarrin. Bumi akan mempersaksikan semua orang yang melakukan perbuatan di atasnya, baik perbuatan yang jelek maupun baiknya. Fa'anal ardo min simlatin ashadun ladhina yashaduna ala ibad bi'amalihim. Karena bumi ini termasuk salah satu saksi, ya, yang akan mempersaksikan atas perbuatan hamba selama di dunia. Allah akan berikan kemampuan padanya bisa berbicara, mempersaksikan semua perbuatan orang-orang yang berada di atasnya. Dia berjalan di muka bumi dengan kebaikan atau banyak pelanggarannya. Bumi menjadi saksi yang sangat jelas sekali mengetahuinya. Wa billahi azana Allah wa yakum. Maka sungguh kenikmatan Allah ini harus kita jaga, ya. Jangan sampai kita mengkufurinya. Di antara nikmat yang Allah berikan, di mana ketika orang-orang taat kepadanya, benar-benar Allah akan kuatkan buminya, ya. Tidak Allah izinkan untuk bergoncang. Wal taufil ardi rawasiya antamida bikum, dan Allah pancangkan di bumi gunung-gunung supaya bumi tidak goncang bersama kalian. Maka jangan merubah, merusak dari kenikmatan yang Allah berikan. Karena Allah tidak pernah merubah keadaan satu kaum kecuali karena kaum itu sendiri yang merubahnya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah sekali-kali tidak akan merubah keadaan satu kaum hingga kaum itu sendiri yang merubahnya. Kenikmatan berubah menjadi azab petaka, ya karena apa? Disebabkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsik, kata Allah. Dan tidaklah bencana yang menimpa dirimu dari kejelekan baik dunianya maupun akhiratnya melainkan karena akibat dirimu sendiri, yakni dosa dan kemaksiatanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Khani fil azan Allah wa iyyakum. Qala rahimahullah wa dzakara al-Imam Ahmad an Sufyan. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan dari Sufyan radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, zalzalatil Madinah ala ahdi Umar. Telah terjadi gempa di Madinah di zaman atau di masa sahabat Umar radhiyallahu anhu. Faqala, maka Umar pun berkata, ya ayuhan nas, ma hadza? Wahai sekalian manusia, apa ini? Kenapa terjadi gempa bumi? Ma asra ma ahdathum? Alangkah cepat keburukan, kemaksiatan yang kalian lakukan. Terjadinya gempa ini, musibah dari Allah ini akibat maksiat yang kalian kerjakan. Lain adat la usakinukum fiha. Kalau terjadi lagi gempa ini, maka aku tidak akan tinggal lagi bersama kalian di dalamnya. Ini ucapan Umar demikian ketika terjadi gempa. Ini menunjukkan apa? Bukan fenomena semata ya harus disikapi biasa-biasa saja, tapi harus segera rujuk kembali kepada Allah, muhasabah dosa yang kita lakukan segera untuk ditobati supaya Allah cabut bala petaka yang Allah timpakan. Wa qala Ka'b radhiyallahu anhu. Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, dia juga pernah mengatakan, innama tuzalzal ardu idza umila fiha bil ma'asi fatar'atu faraqan min ar-rabb azza wa jalla an yattali 'alayha. hanyalah bumi itu digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilakukan padanya kemaksiatan-kemaksiatan. Maka bumi ketika banyak yang melakukan kemaksiatan di atasnya, dia akan bergoncang. Karena apa? Faraqan minar rabb azza wajal, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melihat kepadanya, yakni bumi tersebut, dipakainya kemaksiatan-kemaksiatan di atasnya. Ini ucapan sahabat mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wallahu taala a'lamu bishawab. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk banyak bertobat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ila nabarakallahu fikum wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.